الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari, dan pada pertemuan siang hari kita masuki bab yang ke-34 dari Kitabul Iman. Dan di bab yang ke-34 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab yang bab Az-Zakah minal Islam, bab menunaikan zakat termasuk bagian dari Islam. Dan disebutkan terjemah bab ini di Kitabul Iman, seperti kita telah ketahui, al-iman wal-islam idha jitama'a iftaraqa wa idha iftaraqa ijtama'a. Kalau disebutkan Islam saja maka mencakup iman, sebagaimana jika disebutkan iman saja maka mencakup Islam, dan jika disebutkan Islam dan iman maka Islam maknanya amalan zahir dan iman amalan batin. Dan ketika dikatakan az-zakah minal Islam, maka menunjukkan zakat juga termasuk dari iman. Menunaikan zakat termasuk amalan soleh yang bisa menambah keimanan seorang hamba. Bahkan lebih dari itu, az-zakah min arkanil Islam, termasuk salah satu daya rukun Islam yang 5. Tidak sah keislaman seseorang jika dia tidak menegakkan rukun tersebut. Dan beliau menyebutkan ayat di surah Al-Bayyinah. Kata qawluhu ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimu salata wa yu'tu zakah wa dhalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hunafa, dalam keadaan lurus di atas tauhid dan jauh dari kesyirikan. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Dan tidaklah mereka diperintahkan selain beribadah kepada Allah juga menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wadhalika dinul qayyimah, dan yang dimaksud adalah agama yang lurus. Dan banyak kita dapatkan dalam Al-Quranul Karim ayat-ayat yang disebutkan di dalamnya as-salah dan az-zakah secara bersamaan. Begitu pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di hadis yang telah kita lalui, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Fa idza fa'alu dhalika asaw minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam." Aku diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memerangi manusia sampai mereka mengikrarkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dan sampai mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Dan jika mereka melakukannya, maka telah terjaga dari kami darah dan harta mereka illa bihaqil Islam. Dan juga Nabi SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala ke negeri Yaman, beliau berkata, "Inna katati qawman min ahli kitab, fatakun awla matadum ilai syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, sesuai riwayat ila an yuwahhidullah. Fa in fa'alu dhalik fa akhbirhum anna Allah iftarada 'alaihim as-salawatul khams fi kulli yawmin wa lailah. Fa in ma taw kali dhalik fa'alimu anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan ay zakatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turad ila fuqaraihim. Menunjukkan zakat merupakan ruknun min arkan Islam, bagian yang penting dari ajaran Islam. Tidak tegak Islam kecuali dengan ditegakkan syariat zakat tersebut. Dan juga sudah kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika beliau diangkat menjadi khalifah, dan sebagian orang mereka tidak mau menunaikan zakat dalam keadaan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mereka menunaikan zakat. Dan mereka beralasan dengan ayat khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanu lahum. Kan khitab untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khusus untuk beliau, kata mereka. Mereka tidak memberikan zakat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala berkata, la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakah. Aku akan perangi orang yang membedakan antara salat dan zakat. Wallahi la uqatilanna atau law mana'uni iqalan kan yu'addunahu li Nabi sallallahu alaihi wasallam laqataltu ala dalik. Demi Allah, seandainya mereka tidak mau menyerahkan tali hewan-hewan yang mereka tunaikan zakatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menunaikan zakat yang dahulu tunai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan perangi tatkala mereka tidak mau menunaikannya. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya az-zakah merupakan bagian pokok dari ajaran Islam. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Isma'il wa Isma'il ibn Abi Uwais Ismail ibn Abdullah ibn Ukhti Malik rahimahullah ta'ala haddathani Malik ibn Anas. Ismail makan dari khalnya itu Malik ibn Anas, imam dari Hijrah, Abu Abdullah rahimahullah ta'ala an ammi Abi Suhail ibn Malik. Dan Malik ibn Anas meriwayatkan dari pamannya Abu Suhail yang namanya Nafi', Nafi' ibn Malik an abihi dari ayahnya itu Malik ibn Abi Amir al-Asbuhi. Riwayat satu keluarga dari Umar Ismail sampai Malik ibn Abi Amir al-Asbuhi. Coba siapa yang perhatian, Abu Hizam indak Allah yabarik fiik. Di sini Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala melakukan dari ammi, dan ammuhu yarwihi an abi. Apa hubungan Malik bin Anas dengan ayahnya Abu Suhail sebut itu Malik ibn Abi Amir al-Asbuhi? Abu Hizam dari pamannya, Imam Malik bukan dari pamannya, pamannya dari ayahnya. Apa hubungan Imam Malik dengan ayahnya Abu Suhail tersebut? Ami Hisham. Apa hubungannya? Katanya Imam Malik merupakan dari pamannya Abu Suhail, Abu Suhail merupakan dari ayahnya. Apa hubungan ayahnya Abu Suhail dengan Imam Malik? cucu ya, Hasan tuh kakeknya. Kata Imam Malik dengan ayahnya Abu Suhaib itu Malik ibnu Abi Amir, itu riwayat atau hubungannya adalah kakek, kakeknya. Menunjukkan kakeknya Imam Malik itu perawi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan kakeknya thiqah. Kalau ayahnya Imam Malik la yu'raf, kalau majhul. Kalau kakeknya di sini Malik ibnu Abi Amir al-Asbuhi. Jadi Ismail ibnu Buwais, mereka dari khalnya, dari pamannya. Kemudian Imam Malik, mereka dari amnya, pamannya juga. Dan pamannya mereka dari abinya, dari ayahnya. Ayahnya Abu Suhail, Nafi' ibnu Malik. طيب أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع داوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطهر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطهر. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطهر. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in shadaq. Dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau berkata datang seorang laki-laki dari Ahlun Najd sa'irul as, dalam keadaan kepalanya rambutnya kusut atau berdiri, kurang terawat. Yusma'u dawiyu sawti, terdengar gema suaranya berbicara dengan keras. Wala yufqah ma yaqul, tapi tidak dipahami apa yang dia katakan karena dia berbicara dari jauh, sekalipun dengan suara yang keras tapi tidak jelas apa yang dia katakan. Hatta dana, dan tatkala dia dekat, fa idza huwa yas'alu an islam, ternyata dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang amalan-amalan yang diwajibkan dalam ajaran Islam. Maka Nabi SAW menjawab pada orang tersebut khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Islam yang wajib atasmu untuk kamu melaksanakan adalah salat di waktu, di setiap siang dan malamnya. Sehari semalam 5 kali salat. Sudah kita lalui, salat 5 waktu diwajibkan sejak Nabi SAW dimi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekitar 3 tahun sebelum hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Kemudian setelah diberitahu tentang kewajiban salat lima waktu, dia bertanya hal alayya ghairuha, apakah ada salat yang lainnya yang wajib atasku? Qala la, maka Nabi menjawab tidak ada, illa an tatawwa'a, kecuali salat tatawwa'. Dan sebagian berdalil dengan hadis ini bahwasanya seperti salat Id dan juga salat khusuf, salat Id dan salat gerhana itu tidak wajib. Karena Nabi ketika ditanya apakah ada yang lain yang wajib atasku, katanya tidak ada, kecuali tatawu, kecuali kalau kamu mau mengamalkan ibadah salat sunnah atau nafilah. Dan sebagian yang lainnya mengatakan bahwasanya salat Id dan yang lainnya ada dalil khusus yang menunjukkan kewajibannya, perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menghadiri salat tersebut. Wal aslu fil amri al wujub. Qala Rasulullah sallallahu, kemudian ketika Nabi ditanya lagi tentang kewajiban yang lainnya, maka beliau mengatakan wasiyam Ramadan, dan siam di bulan Ramadan. Kemudian orang tersebut bertanya hal alayya ghairu, apakah ada kewajiban siam yang selain siam Ramadan? Maka dia menjawab la illa an tatawwa, tidak ada, kecuali jika kamu mau melakukan ibadah tatawwu, ibadah nafilah, siam sunnah. Qala wa dzakara Rasulullah az-zakah, dan Nabi pun menyebutkan tentang kewajiban zakat. Maka orang tadi bertanya, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban pada hartaku selain zakat? Maka Nabi menjawab, la illa an tatawwa'a, tidak ada kecuali kalau kamu mau bertatawu', mau lakukan sedekah nafilah. Maka ketika telah diberitahu tentang kewajiban-kewajiban al-Islam, fa'adbara rajul, dia kembali, wa huwa yaqul, berbalik kembali dan dia mengatakan, wallahi la azidu ala hada wal anqus, demi Allah aku tidak akan mengurangi atau tidak akan menambah amalan yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan menguranginya. Maknanya aku akan melaksanakan ibadah-ibadah yang telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ibadah wajibah dengan tanpa menambah amalan nafilahnya, wala anqus, dan aku pun tidak akan menguranginya, tidak akan melalaikan kewajiban yang telah diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, maka dia mengatakan, aflaha in shadaq, niscaya atau sungguh dia beruntung, dia akan beruntung in shadaq, seandainya benar apa yang dia katakan. Sehingga menunjukkan bahwasanya orang-orang yang melaksanakan kewajiban sekalipun tidak menambah dengan nawafil, ini merupakan orang yang soleh, orang yang baik, yang dikhabar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aflaha in shadaq. Dan tentunya kalau ditambah dengan nawafil, tentunya nurun ala nur. Seperti di hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang Allah wajibkan. Wajibkan atas hambanya. Allah mengatakan selanjutnya, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaru alladhi yubsiru bih wa rijlu allati yamshi biha tawayyadahu allati yamtishu biha wa rijlu allati yamshi biha wal insa'alani utiyanna wal insa'adani law idanna. Terus menerus seorang hamba berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah, dengan amalan-amalan sunnah, hingga aku mencintainya. Dan jika sudah aku cintai seorang hamba, maka aku yang akan menjadi penglihatannya, yang dengannya dia melihat, dan pendengarnya yang dia dengannya mendengar, dan tangannya yang dengannya dia berbuat, dan kakinya yang dengannya dia melangkah. Dan jika dia meminta, aku akan kabulkan permintaannya, dan kalau dia minta perlindungan, maka aku akan melindunginya. Ini menunjukkan bahwasanya amalan yang paling baik adalah amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan nawafil merupakan amalan-amalan yang mulia yang seorang hamba menambah derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti dalam ibadah salat yang merupakan awal amalan atau ibadah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilihat bagaimana sholatnya. Seandainya sholatnya baik, maka baik sairul amal, seluruh amalannya. Kemudian ketika dilihat sholat wajibnya, setelah itu dilihat sholat nawafilnya sebagai penyempurna untuk sholat wajibnya tersebut. Sekali dalam hadis ini, orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan walaupun tidak menambah dengan nawafil, termasuk orang yang soleh, orang yang baik, yang dikatakan aflaha in shadaq. Dan seandainya dia menambah dengan nawafil, itu tentunya lebih baik lagi. Nurun ala nur. Dan di sini bukan berarti tazhid dari amalan nawafil, tapi menunjukkan orang yang melaksanakan kewajiban itu orang yang baik. Orang yang baik. kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihain. Dan pada pertemuan saya kita masuki bab yang ke-19 dari Kitabul Ilm. Dan di bab yang ke-19 Asy-Syaikh rahimahullahu taala beliau memberikan terjemah babnya dengan Ithm al-Mufti idza lam yatasabbat fi fatwa. Bab dosa seorang mufti jika dia tidak berhati-hati di dalam fatwanya. Karena fatwa maknanya dia ketika berfatwa menjelaskan hukum Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tentang suatu perkara. Dia telah mengatasnamakan Allah dan rasulnya. Dan wajib bagi seorang yang berfatwa tentang suatu perkara dilandaskan di atas ilmu. Dan wajib ia tasabbat, berhati-hati. Dia harus mengetahui hukum tersebut, mengetahui ilmu tentang hukum tersebut. Kemudian juga harus tahu tentang masalah yang dia ditanya tentang masalah tersebut, benar-benar paham tentang perkara yang ditanyakan kepadanya. Kemudian juga harus tepat antara ilmu yang dia ketahui, antara dalil dengan perkara yang ditanyakan tersebut. Harus bertasabut. Kalau tidak, maka seorang mufti bisa terkena ancaman yang akan kita lalui hadis dalam bab ini. Jadi tidak boleh seorang ceroboh dalam berfatwa. Dan seorang sudah berijtihad dan dia ahlun lil fatwa, dia berhak untuk berfatwa dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya, berhak untuk berijtihad, kemudian berijtihad, maka hukumnya seperti ini kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakamal hakim fa asaf falahu ajran wa in akhta'a falahu ajr." Orang yang berijtihad, seorang hakim berijtihad untuk menentukan suatu hukum, tentunya di ahli ijtihad, kemudian hukumnya benar, maka dia mendapatkan dua pahala, pahala ijtihad dan pahala isabah. Dan kalau dia berijtihad dan keliru dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan satu pahala, itu pahala ijtihad. Dan dalam bab ini boleh menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ishaq Ibn Rahawi rahimahullahu ta'ala fi musnadih. قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى في مسنده أخبرنا المقري إن سوى الشيخ اسمه عبد الله بن يزيد قال حدث سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو أن أبي عثمان مسلم يسأل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خان ومن أفتي فتي بغير تثبت فإن إثمها على من أفتى. قال الشيخ هذا حديث حسن والمقري هو عبد الله بن يزيد. Perhatikan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkata atas namaku, mengatakan suatu as Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam aqul, padahal Nabi tidak pernah mengatakannya, falyatabawa maq'adahum min an-nar, maka hendaklah dia mempersiapkan diri untuk menempati tempat di neraka. Dan sudah kita lalui, dan hadis ini hadis mutawatir. Kemudian kata Nabi, man istasyarahu akhuhu al-muslimu fa asyara alaihi bi ghairi rusydin faqad khana. Dan barang siapa yang dimintai pendapatnya oleh saudaranya muslim, dimintai arahannya, petunjuknya oleh saudaranya muslim, fa asyara alaihi bi ghairi rusydin, kemudian dia menunjukkan kepada tersebut dengan petunjuk yang tidak benar. Di riwayat Abi Dawud disebutkan, wa man asyara ala akhihi ya'lamu anna rusyda fi ghairihi faqad khana. Itu dia mengetahui perkara yang terbaik untuk saudara tersebut, tapi dia tidak tunjukkan, justru menunjukkan kepada yang lainnya, yang dia sendiri tahu itu bukan yang terbaik. Maka yang seperti ini faqad khana, dia telah mengkhianati saudaranya. Karena sebagaimana dikatakan Nabi SAW, dan nanti akan kita lalui hadisnya, al-mustasyar mu'taman, orang yang dimintai pendapat, arahan, itu adalah orang yang diamanati. Maknanya dia harus menjadi orang yang amin, orang yang memiliki sifat amanah. Dia tunjukkan kepada saudara yang terbaik yang dia ketahui. Kalau tidak, maka dia adalah khain. Dia telah berkhianat kepada saudaranya. Kemudian kata Nabi, waman uftiya futiya bighairi tasabbudin. Barang siapa yang diberi fatwa dengan fatwa yang tidak tasabbud, sebagaimana riwayat, bighairi ilmin, dengan fatwa yang tidak dilandaskan di atas ilmu. Itu barang siapa yang diberi fatwa dengan fatwa yang keliru, kemudian dia amalkan fatwa tersebut dengan keyakinan mesti orang yang benar, fa inna ismaha ala man afta. Maka dosanya itu ditanggung oleh orang yang memberikan fatwa kepadanya. Dan ini syahidnya. Orang yang berfatwa dengan fatwa yang keliru, dikarenakan kecerobohan dirinya dalam berfatwa, maka dia akan menanggung akibat dari fatwa yang keliru tersebut. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala yang isinya tiga perkara. Yang pertama sudah kita lalui tentang bagaimana dosa atau besarnya dosa orang yang mengatakan sesuatu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tidak pernah mengatakannya. Dan yang kedua, perkara yang berkaitan dengan kewajiban seseorang yang dimintai pendapatnya oleh saudaranya untuk menunjukkan kepada perkara yang terbaik yang dia ketahui. Kalau tidak, maka dia adalah khain. Dia pengkhianat, telah mengkhianati kepercayaan saudaranya. Kemudian yang ketiga, dan ini syahid dari bab ini, tentang bahayanya orang yang berfatwa dengan tanpa ilmu. Orang yang diberi fatwa dengan fatwa yang tidak benar, maka ketika diamalkan dosanya ditanggung oleh orang yang memberikan fatwa tersebut. Sekali lagi, kalau dia bukan seorang mujtahid, atau kalau dia seorang yang memiliki ilmu, kemudian masa-masa ijtihadiyah dan dia berijtihad kemudian keliru, hukumnya tadi kita sebutkan, idza hakamal hakim fa asab falahu ajran wa in akhta falahu ajr. Adapun kalau dikatakan kecerobohannya, maka mufti tersebut yang menanggung dosanya. Ini semuanya pelajaran bagi kita agar kita berhati-hati ketika berbicara tentang masalah agama. Di sini ada pertanyaan tentang istilah-istilah bahasa Inggris yang sering digunakan oleh sebagian, misalnya OTW atau ready atau sold out. Apakah yang termasuk pemulihan dengan bahasa orang kafir? Sudah kita lalui materinya, terutama di hadis kisah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu untuk mempelajari bahasa orang-orang Yahud, karena terkadang datang surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang Yahud, dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mempelajari bahasa tersebut dalam tempo 16 atau 17 hari. Menunjukkan bolehnya mempelajari bahasa asing indal hajah ketika dibutuhkan. Adapun menjadikan kebiasaan bahasa asing dalam kehidupannya, maka ikhwan-ikhwan bisa membaca kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di kitabnya Iqtidau Siratul Mustaqim. Beliau sangat memberikan penekanan sekali untuk kaum muslimin, dan tentunya kita terkhusus para talabat ilm, untuk berusaha semaksimal mungkin menghidupkan lughatul arabiyah, bahasa Arab, karena itu merupakan lughatul Quranil Karim wa lughatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lughatul salafin salih. Dan semakin dekat seseorang di dalam kehidupannya, termasuk dalam pembicaraannya dengan salafun salih, mereka kan lebih mendekatkan secara kejiwaan terhadap salafun salih, terhadap salafun salih. Dan beliau contohkan, kalau seorang memakai pakaian tentara, maka secara kejiwaan dia akan terbawa dengan pakaian yang dia pakai tersebut. Atau memakai pakaian suatu kaum yang ma'ruf, maka secara kejiwaan dia akan tertarik dengan hal tersebut. Maka sangat ditekankan sekali Dan ini nanti berkaitan dengan masalah at-tasyabbuh, dengan masalah at-tasyabbuh, agar kita benar-benar memperhatikan dalam masalah bahasa adalah lugatul Arabiyah, lugatul Arabiyah. Adapun kalau seorang menggunakan kalimat satu dua kalimat dan tidak jadikan kebiasaan, sudah kita lalui. Di Sahih Bukhari, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau membagi-bagikan kain pakaian, kemudian salah satunya diberikan kepada putranya Ummu Salamah yang pernah hijrah ke Habasyah. Maka beliau gunakan kalimat Habasyiyah yang aslinya Hasan, Hasan, baju ini bagus, bagus. Dan juga Ali bin Abi Thalib juga sama, kadang beliau menggunakan kalimat Qalun atau Qalun. Ini kalimat asing. Tapi ya kalau dijadikan kebiasaan seperti tadi, sebaiknya dihindari. Kita para talabatul ilm memberikan contoh yang terbaik. Contoh yang terbaik. Bahasa tersebut, baik tadi yang disebutkan UTW atau yang lainnya, bahasa Arab juga ada. Dan mudah, tidak sulit. Tidak sulit. Tidak layak bagi seorang merasa bangga dengan bahasa orang-orang kafir dalam keadaan dia masih membutuhkan untuk mempelajari bahasa Al-Qur'anul Karim dan juga bahasa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan salafus saleh, salafus saleh. Dan juga merupakan perkara yang tidak layak bagi kita untuk terbawa arus zaman. Ini yang paling penting. Jangan sampai kita mengaku salaf hanya sekadar ucapannya saja, dalam keadaan ucapannya, tingkah lakunya seperti bukan seorang salafi, bukan seorang salafi. Karena salafi bukan hanya pengakuan saja, akan terlihat bagaimana tingkah lakunya, bagaimana ucap atau tutur katanya. Jadi sekali lagi, jangan terbawa. Sekalipun sekali lagi mengucapkan satu dua kalimat dari kalimat asing itu tidak muharram. Nabi pernah mengucapkannya dan juga para sahabat sekalipun Nabi pernah mengucapkannya, tapi jangan sampai dijadikan kebiasaan. Jadikan kebiasaan. Jangan sampai kita terbawa arus, lebih-lebih silau dengan keadaan mereka. La taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrukum billahil gharur. Dan juga wa la yaghurrannakum billahil gharur. Dan juga Allah Subhanahu wa taala seperti kita ketahui bersama, memperingatkan kita jangan sampai kita terpukau atau silau dengan kehidupan orang-orang kafir. La yaghurrannakum taghallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil wa ma wahum jahannam bi'sal mihad. Sekali lagi, kita tidak mengharamkan, tapi kita lakukan yang lebih baik untuk kita. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.